sukuk lalakno. Terus naiki ora bakal bisa tak baleni dati siji. Aku kesandung masa lalu. Luka paling berat hatimu tak pengen tumpah bojomu tak kawin.